menghadapi godaan, mencium harum lezat masakan, rasanya lidah ingin cicipi, melihat belado kacang dan teri. Kau lupakan semua aturan, ahli gizi yang tampan. Resiko soal belakang, asalkan sang perut kenyang. 82 kilogram mengundang mata untuk memandang, menyesal benci pada sang perut, sedangkan lapar terus menuntut. Jikalau engkau sadar nafsu makan dilawan, bangun tidur pagi buta, lincahnya senam irama. Tahan kau makan tanpa sesal.